Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam qari al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. قال رحمه تعالى الحديث الخامس والتسعون والمئة حديث ke-195 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم رواه مسلم وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافئه الأخبثان. Dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Samurah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, hendaknya orang-orang menghentikan perbuatan mereka yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sedang sholat, atau pandangan mereka tidak bisa kembali lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi atau tidak boleh melaksanakan salat bagi yang sedang menghadapi hidangan makanan, dan juga tidak boleh sholat bagi yang sedang menahan buang air besar atau buang air kecil. Nah, al-ahbathan huma al-baul wal-ghaid. Al-ahbathan di sini adalah kencing dan buang air besar. Fi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, tahrimu raf'il basar ila samai fi salat. Qala An-Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama'u ala tahrimihi. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya mengangkat pandangan ke arah langit ketika sedang sholat, dan para ulama sepakat atas keharamannya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-faidatu asaniyah, qala al-qadhi Iyad, qala al-qadhi Iyad, wahtalafu fi ghair sholat fi du'a fakarihahu qawmun wajawwazahu al-aktharun. Berkata Al-Qadhi Iyad, para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengangkat pandangan ke langit dalam berdoa di luar sholat. Sebagian berpendapat hukumnya makruh, tapi kebanyakan berpendapat boleh atau jawaz. Nah, kalau berdoa ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa ini? Boleh. Berarti yang afdal, tarko, sebaiknya tinggalkan. Jadi kalau kita berdoa, pandangan kita tertunduk, ya, tangannya memang diarahkan ke langit, tapi pandangannya, kalau sampai pandangannya juga diikutkan ke langit, itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan jawaz, boleh. Kebanyakan mengatakan jawaz. Tapi yang afdal, tarko. Al-faidatu astadisa. Faedah yang ketiga, raf'ul basar ila sama'i fis shalah yunafil khusyu', yunafil khusyu' fiha. Taib, mengangkat pandangan ke langit, ini bisa menafikan kekhusyuan dalam sholat. Itulah sebabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab al-hath 'alal khusyu' fi shalah. Al-faidatu ar-rabi'ah karahatu shalah fi hali khatratit ta'am. Naam. Makruh hukumnya salat dalam keadaan makanan telah dihidangkan. Jadi kalau makanan sudah dihidangkan, kita duduk di situ, naam, pikiran kita sudah tertuju pada makanan tadi, maka kalau kita meninggalkan makanan tadi dan sholat, hukumnya apa ini? Makruh. Taib. Jadi harus apa ini? Mendahulukan makan dulu, baru sholat. Tapi gak boleh kita jadikan sebagai jadwal kebiasaan menghidangkan makanan pada saat-saat datang waktu apa ini? Sholat. Bagaimana kalau seandainya waktunya mepet? Kalau makan dulu, waktunya habis. Kalau sholat dulu, pikirannya gak kosong. Maka jumhur ulama berpendapat, maka kalau dalam kondisi seperti itu, harus mendahulukan sholatnya. Karena keluar dari waktu sholat, itu mafsadahnya lebih apa ini? Besar. Daripada sekedar tidak khusyuk. Ibaratnya itu gak sholat. Sama sholat tapi gak khusyuk. Ya mending sholat tapi gak khusyuk. Jelas. Tapi kalau waktunya masih luas, maka harus mendahulukan makannya dulu, baru sholat. Al-fa'idatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Karahatus sholat fi hali mudafa'atil ahbathain. Makruh sholat dalam keadaan masih menahan buang air kecil dan air besar. Ketika mau sholat perutnya mules, ya, menahan buang air besar atau menahan buang air kecil, maka hendaknya kita apa ini? Buang air besar dulu, buang air kecil dulu sampai plong, baru sholat. Selanjutnya al-faidah tuh as-sadisah. As-salatu bi hadrati ta'am au fi halati mudafa'atil ahbathain min asbabi nuqsanil khusyuk fiha. Di salat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan atau dalam keadaan sedang menahan buang air besar menjadi sebab-sebab berkurangnya apa ini? Kekhusyuan dalam sholat. Di sholat tapi sudah di depan matanya itu berbagai macam makanan yang dihidangkan tadi. Wah, ini kalau saya lama sholatnya sudah enggak anget lagi makanannya, dingin. Wah, enak. Ini kalau saya makan, saya sholat agak lama, dimakan sama teman saya nanti. Oh, ya, nah, pokoknya kacau pikirannya. Ya. Enggak ada bau, tapi seperti ada bau. Masakan. Nah, jadi sholatnya itu gini-gini ya. Nah, aromanya itu terbawa. Ya, sebelum sholat sudah mencium aroma lezat masakan. Ya. Ketika sholat gak ada apa-apa itu baunya ikut-ikutan terbawa. Itu kacau pikirannya. Nah, jadi semuanya hendaknya dibereskan sebelum sholat biar sholatnya khusyuk. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Al-hadis as-sadis wa tis'un wal mi'ah. Al-hadis as-sadis wa tis'un wal mi'ah. Hadis yang ke-196. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: At-tasa'ubu minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zada fi shalah. Naam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menguap itu dari syaitan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan semampunya supaya tidak keluar uapnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan di dalam salat. Naam. Hadis ziyadah di At-Tirmidzi. Tambahan ini yakni fi shalah milik Al-Imam At-Tirmidzi. Wa hadis ziyadah hiya fil Bukhari aidan. Fama qalahu Siddiq Hasan Khad rahimahullah. Taib fi fawaid. Al-faidatul ula. At-tathaub fi shalah mimma yunafil khusyuk. Jadi menguap dalam salat atau ketika sedang salat termasuk perkara yang bisa menafikan kekhusyuan. Nah, itulah sebabnya dimasukkan dalam bab al-hath ala al-khusyuk fi shalah. Al-faidatu as-saniyah, faedah yang kedua, at-tasa'ubu minasyaitan li'annahu yasduru anil imtila'i wal kasli wahuma mimma yuhibbuhu syaitan faka'anna tasa'uba minhu. Jadi menguap itu dari syaitan. Karena menguap itu ditimbulkan karena perut penuh dan karena malas. Ya. Kalau udah kenyang, malas, itu biasanya apa ini? Mudah untuk menguap. Dua perkara ini, kekenyangan dan malas, adalah perkara yang dicintai oleh setan. Maka seolah-olah menguap itu dari setan. Nah, al-fa'idatu as-salisah min adabit tasa'ub al-qadmu wahuwa saddul fam fi tabaqis syafatain. Saddul fam fi tibaqi asyafatain. Saddul fami fi tibaqi asyafatain. Nah, termasuk adab ketika menguap ialah al-qadmu. Al-qadmu itu ikhwan abidina azakum wa adalah menutup mulut dan berusaha untuk menempelkan dua bibir. Ya. Nah, ketika menguap itu adabnya seperti itu. Berusaha untuk kita tutup mulut kita dan kita tempelkan kedua bibir kita. Fal yaqdim mastata'a. Al faidatu ar-rabi'ah. Wa min adabit tasa'ub al imsak bil yad alal fam ba'dal qadmi. Nah, termasuk di antara adab menguap ialah menahan mulut dengan tangan setelah apa ini? Al qadmu tadi. Berusaha untuk menutup mulut dan menempelkan kedua bibir. Enggak sanggup. Mau bobol juga nanti ya. Maka kita tempelkan tangan kita ke mulut. Nah, untuk menahannya. Jadi ketika kita sudah enggak mampu membendungnya. Ya. Kita tempelkan tangan ke mulut. Kita keluarkan sedikit demi sedikit nafasnya. Ya. Jadi enggak langsung. Ditahan dulu, al-qadmu dulu. Ini yang jarang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Al-fa'idatu al-khamisah. Wa min adabit tasa'ub alla yaqula ha fa inna ma dhalika min as-syaitan yadhaqu minhu kama fil Bukhari. Atau kama fi sahih al-Bukhari. Ya. Atau kama dhakara al-Bukhari fi sahih. Atau kama fi sahih al-Bukhari. Nah. Termasuk adab dalam menguap ialah tidak mengucapkan ha. Ya. Karena itu dari setan, dan setan menertawakan orang yang seperti itu. Ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah. Baik. Paham ya? Ada orang yang ketika menguap sengaja itu. Enggak mengamalkan semuanya, langsung diplongkan aja. Ya. Nah, ini kalau dibiarkan kayak gitu, setan bisa masuk. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza tasaba ahadukum falyumsik biyadi ala fami, fa inna syaitan yadkhul." Kalau salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah mulutnya dengan tangannya, karena setan saat itu berusaha untuk masuk ke dalam mulut kita. Ya, dan ini dibiarkan masuk. Ya, nah, ada yang sempat bertanya, barakallahu itu, kalau setan mau masuk ketika menguap, apakah disyariatkan ketika menguap membaca istiadah supaya setan gak masuk, barakallahu? Tidak ada dalil tentang masalah itu. Yang ada ialah tadi itu, al-qadmu, kemudian al-imsak bil-yad al-fam. Kemudian tidak mengucapkan apa ini? Tidak ada dalil yang menunjukkan harus mengucapkan apa ini? Isti'adah ketika menguap. Ya susah ya. Ketika menguap mengucapkan isti'adah itu susah ya. Nah. A'udzu bisa baca ya. Nah. Ketika menguap mau membaca istiadah itu enggak bisa. Ya. Setan berusaha masuk itu ketika menguap. Nah, kalau ketika menguap baca istiadah enggak bisa bacanya, ya kan? Nah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sehingga tidak disyariatkan semacam itu. Diajarkan bagaimana cara menahan setan supaya enggak masuk selain istiadah. Karena dalam kondisi apa ini? Menguap. Enggak mungkin menggunakan senjata istiadah saat itu karena tidak bisa membacanya ketika dalam kondisi apa ini? Menguap. Nah. Enggak ada dalil juga. Barakallahu. Dengan demikian selesai sudah bahasan kita tentang masalah khusyuk dalam salat. Adapun pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang babul masajid, tentang masjid ya. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.